tunjuklah erat diriku dengan semua kesedihanmu. Renung cintaku bersamamu, menunggu katamu. Kau tak harus selalu tegar, jangan kau pendam luka itu. Bila kau rasa sendiri, aku bersamamu. Bersinarlah, bersinarlah.